Indah itu dan juga bisikan dengki itu hanya suatu penghalang di dalam cinta kita. Percayailah aku selalu, ku tak akan melanggar janjiku, janji yang kita buat bersama dengan sumpah yang suci. Yang suci.